Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun anda berada, di pagi yang sejuk ini kita kembali akan mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 30 dari terjemahan tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Alhamdulillah, kajian ini senantiasa disiarkan lewat udara dari radio yang sama kita cintai, Radio Republik Indonesia ini, setiap subuh jam 5.30 sampai jam 6 di gelombang 94.3. Baiklah, kita awali firman Allah subhanahu wa ta'ala ini dalam kajian penyejuk hati ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu wallahu ra'ufun bil 'ibad. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapat segala kebajikan di hadapannya, begitu juga kejahatan yang telah ia kerjakan, ia ingin kalau kiranya antara dirinya dengan hari itu ada masa yang jauh. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap dirinya, terhadap siksaannya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Para pendengar rahimakumullah, pernyataan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini bahwa setiap apa yang kita lakukan itu pasti akan dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali adalah suatu yang nyata, adalah suatu yang dapat kita lihat contoh barangnya di dunia ini. Misalnya sekarang dengan kecanggihan teknologi, perampokan-perampokan di bank atau di toko-toko emas misalnya dapat terekam, sehingga rekaman itu menjadi alat bukti di pengadilan ketika si pelakunya diseret. Nah, jika manusia mampu merekam suatu kejadian, mampu menjadikan dia sebagai alat bukti dan menghadirkan alat bukti itu di dalam suatu persidangan, maka sungguhlah Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih daripada kemampuan manusia itu sendiri. Kita melihat kecanggihan ini adalah sesuatu yang dihasilkan oleh manusia. Sungguh, apa yang ada pada diri Allah jauh lebih daripada itu. Oleh karena itu, nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan mereview, melihatkan kembali kepada manusia akan apa yang dia lakukan dari rekaman yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan hadir. Sehingga pada hari itu orang-orang kafir akan mengatakan, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Betapa hebatnya buku ini, buku catatan amal. Tidak ada satupun yang terlewatkan, baik yang besar ataupun yang kecil, semuanya tercatat dengan rapi di dalamnya. Jadi orang-orang kafir sangat menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu kembali akan dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang manusia, seorang muslim, jauh lebih yakin lagi dengan hal tersebut. Maka oleh karena itu, orang-orang kafir nanti, dia berharap ketika dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala di yaumil hisab, di hari pembalasan, di hari perhitungan, dia mengharapkan adanya waktu, walaupun itu sejenak, yang dapat mereka kembali beristighfar, memohon ampun kepada Allah, berbuat kebaikan dan mengejar segala ketertinggalan dengan melakukan amal kebaikan. Tapi semuanya sudah berakhir dan semuanya sudah tiada lagi hari itu guna penyesalan. Makanya Allah mengibarkan di sini tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Kalau sekiranya adalah waktu bagi mereka untuk berbuat kebaikan atau kejahatan itu dijauhkan dari diri mereka sejauh-jauhnya. Para pendengar rahimakumullah, kemudian Allah menegaskan kembali wa yuhadzirukumullahu nafsa. Allah mengingatkan kita dengan bahwa Dia Maha memiliki siksaan yang amat pedih. Wallahu syadidul iqab. Allah itu Maha pedih siksaannya. Tapi ingat juga, bagi orang-orang yang mau memperbaiki dirinya, mau mengejar ketertinggalannya dari amal kebaikan dan berinfak, bersedekah, menegakkan salat, berjamaah, maka wallahu ra'ufum bil ibad. Allah itu sangat penyayang kepada hambanya. Allah itu lebih sayang daripada seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Fatihah yang pernah kita kaji dalam pertemuan-pertemuan terdahulu, ya, mengulang sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim 2 kali di dalam surah Al-Fatihah, menegaskan bahwa Allah itu Maha penyayang dan Maha pengasih bagi hamba-hambanya yang mau kembali kepadanya. Para pendengar rahimakumullah, hadir bersama kita sebagai narasumber untuk mengembangkan kajian ini, Ustaz Hanafi Ismet LC dan Ustaz Safiar MA, yang akan menyampaikan tentang ayat ini sebagai kontribusinya. Terima kasih Ustaz, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita melihat bahwa ketepatan Allah dalam memberikan gambaran kepada setiap makhluk, ternyata ayat ini telah memberikan sebuah gambaran teknologi yang sangat-sangat canggih, ya. Super canggih. Kalau dikatakan tadi bahwa segala sesuatu pada sebuah kota misalnya terjadi perampokan, dapat direkam, dapat dilihat langsung oleh polisi dan terekam kembali, dan ketika pengadilan dibuka maka rekaman itu pun dipertontonkan, tertunduklah orang yang pelaku ini. Kabarnya kota yang sangat, negara yang sangat banyak lensa pengintainya adalah Inggris. Katanya 100 orang satu lensa pengintai untuk 100 orang. Jadi kalau penjahat-penjahat enggak berkutik di sana. Ya, makanya apa saja yang terjadi, apalagi di pusat kota, langsung nampak dan langsung bisa dilihat mana orangnya dan bisa diidentifikasi. Nah, ini kemudian kita melihat apalagi Allah gitu ya. Apalagi Allah yang mengatakan muhdara, langsung dinampakkan. Ya. Dan baik yang benar perbuatannya, yang baik ataupun yang tidak baik. Ya. Pada ayat ini juga Allah mengatakan wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah mewanti-wanti, hai manusia, Allah peringatkan kah terhadap siksaannya. Jadi siksaan Allah itu nyata dan real. Ini sekaligus memberi jawaban yang pasti dan menepis segala sangkaan bahwa sebagian orang melakukan kejahatan atas dasar nanti akan ada rahman Allah, kasih sayang Allah sama saya. Maka silakan berbuat jahat sekenak-kenaknya, seenak-enaknya, sehebat-hebatnya, nanti baru minta rahmat dari Allah, minta kasih sayang Allah. Mereka lupa bahwasanya ini ayat untuk memberi pengajaran hati-hati terhadap siksaan Allah. Allah saja memperingatkannya. Seorang anak begitu diperingatkan anak oleh ayahnya, jangan pergi ke ujung jalan itu, nanti ada bahaya. Kan sudah diperingat. Allah mengatakan hati-hati kamu terhadap siksaanku. Datang juga dia kepada maksiat, datang juga dia menantang siksaan Allah. Jadi untuk apa Allah sayang sama dia lagi? Gitu logikanya. Untuk apa Allah membela-bela dia lagi? Yang patut dibela Allah adalah terkadang orang tak tahu kalau itu sesuatu yang tidak boleh. Yang kedua, begitu dia tahu dia tidak boleh, itu tidak boleh, terus minta ampun. Dan yang ketiga, tidak mau lagi melaksanakan perbuatan yang tak boleh tadi. Nah, tapi kalau udah tahu dia sengaja-sengaja kan ya, ini namanya mencari imbang namanya nih kan. Iya, nantang. Nantang. Dia kelepokkan Allah sekali, baru tahu dia. Kira-kira bahasanya gitulah. Nah, mari kita belajar dari ayat ini bahwasanya Allah saja mewanti-wanti, apalagi kita yang sok berani. Ada yang mengatakan, "Pak Ustaz, aku mau masuk neraka dua hari aja lah." Jadi hitung-hitung cari pengalaman. Ya Allah, saya mesti ke neraka cari pengalaman. Ya. Ke gunung cari pengalaman ya. Ke Amerika cari pengalaman. Dan ke Allah pula ke neraka cari pengalaman. Itu hitung cari pengalaman. Begitu masuk langsung tak keluar-keluar. Allahu a'lam ya, ini dapat mungkin ya. Mungkin saya Safiar pada Ustaz. Dalam kesempatan kali ini saya hanya menambahkan sedikit renungan bagi kita semua bahwasannya apa dari ayat 25 sampai ke 30 ini sebenarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala telah ditunjukkan kepada kita supaya kita ini sadar manusia itu akan direwin lagi gitu kan. Apa yang dibuat di dunia ini di akhirat juga akan diminta pertanggungjawabkan. Kalaulah saat di dunia ini sebagaimana dalam ayat sebelumnya yang kita kaji bahwasannya tangan, kaki, semua akan menjadi saksi keinginan yang di dunia ini kaki dapat mengikuti keinginan manusia, akan tetapi keinginan manusia mutlak hanya milik manusia. Kaki dan tangan pada hari akhirat akan mengungkapkan semua, segala perbuatan. Seharusnya kita masih ada lagi step waktu untuk kita membenahi diri. Marilah sama-sama kita, karena manusia tidak ada nih step yang benar. Walaupun dia, saya teringat ini, Imam Al-Junaidi mengatakan, walaupun orang beribadah lilitnya yang ada di kepalanya itu sampai berlapis baja hebat gitu, pada hakikatnya kalau masih ada segelintir dalam hatinya itu keburukan, maka amalannya itu mardud, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita orang yang beriman beragama, selayaknya kita selalu mawas diri agar dapat kita menjadikan kehidupan kita ini bermanfaat bagi diri kita pribadi dan masyarakat mujtama secara umum. Itu tambahan dari saya. Iya, Masya Allah, dari Ustaz kita sudah dapat kita ambil penjelasan yang semakin menguatkan kita bahwa sebenarnya lah hidup ini hanyalah sebuah perjalanan yang singkat, dan tentunya di dalam waktu yang singkat itu pula kita berupaya untuk mengukir yang terbaik bagi diri kita. Kita berupaya untuk mengumpulkan bekal yang sebanyak mungkin sehingga ketika kita akan berjalan menempuh jalan yang lebih jauh lagi, diri kita telah memiliki bekal yang memadai. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini di satu sisi memberikan semacam warning, peringatan, ancaman kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Tapi sebenarnya lah di akhir ayat ini ada sebuah janji Allah yang mengembirakan bagi orang-orang yang mau berbuat dan memperbaiki dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengancam di awal bahwa apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan, baik itu suatu kebaikan atau apalagi kejahatan, pasti akan aku hadirkan di hadapanmu nanti di padang mahsyar. Ini semacam ancaman. Agar apa? Agar manusia berpikir dan berpikir ulang untuk melakukan suatu kejahatan. Toh begitupun sudah diberikan peringatan yang begitu keras oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firman-Nya, masih sering kita jumpai orang-orang yang melanggar perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah, dan dia tidak merasakan ada rasa kebersalahan sedikit pun di dalam dirinya. Tidak usahkan untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Bahkan dia bersikeras bahwa apa yang dia lakukan itu adalah suatu kebaikan. Kita melihat banyak orang yang menjadikan alasan kebutuhan ekonomi sehingga dia menjual dirinya. Ya, dia jual dirinya ketika ditanya, mengapa Anda melakukan hal ini? Ini kebutuhan ekonomi. Apakah benar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dia dengan menjual dirinya? Atau ada orang yang mengatakan, ya, mumpung masih menjadi pejabat teras, saya akan memanfaatkan jabatan ini sebagai alat untuk memperkaya diri. Aji mumpung. Ya, mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah suatu hal yang pantas dalam koridor kepantasan, padahal itu adalah sesuatu yang jauh ya dari maqala Allah wa maqala Rasul. Dia lupa apa yang difirmankan Allah di dalam ayat ini, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su. Begitu yang baik akan dihadirkan, yang buruk apalagi. Namun ya, bagi orang-orang yang telah terjerumus ke dalam jurang kehinaan dari amal atau perbuatan yang jelek, jangan lupa bahwa Allah itu wallahu raufum bil ibad. Allah itu maha penyayang terhadap hamba-Nya. Di satu sisi Allah mengingatkan kita agar kita mau kembali mengingat dan kembali kepada Allah dan menjadikan Allah sebagai teman dalam kehidupan ini dan menjadi senantiasa patokan kita dalam melakukan dan melangkah dalam kehidupan ini, sehingga rahmat Allah, kasih sayang Allah benar-benar kita dapat rasakan, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan kenikmatan yang hakiki kelak. Para pendengar rahimakumullah, waktu jualah yang membatasi kita dari kajian-kajian kita kali ini. Sungguh banyak sekali faedah dan manfaat yang kita dapatkan. Selain itu, jadikan diri kita kembali teringat kepada firman-firman Allah. Kembali juga kita melihat ke dalam diri kita, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas itu adalah orang yang sibuk melihat aib-aib pada dirinya, dan orang yang bodoh itu adalah orang yang sibuk dengan aib orang-orang yang lain. Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini dan indah ini kita kembali mengkaji diri kita dan tidak mengkaji orang lain. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi teman dan penerang dalam kehidupan kita. Amin. Saya Ardian Shah, bersama saya tim terjemah Safir Al-Azhar, Ustaz Safiyah dan Ustaz Hanafi Ismail, mengucapkan ribuan terima kasih atas pendengarannya. Semoga dapat mengikuti terus kajian ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.